Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaAllah kita akan kembali melangsungkan bacaan kita dari membaca sebuah kitab yang bertajuk Al-Wabilu Sayyib Min Kalami Tayyib, yang mana isi kitab ini adalah motivasi untuk kita senantiasa menjaga hati dan anggota badan, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala mendengar nasihat demi nasihat daripada sang penulis yaitu Imam Al-Qayyim rahimahullah dari kitab ini, semoga memotivasi kita untuk terus istiqamah menjaga hati, menjaga diri dari ketergelinciran kita. Apakah itu ketergelinciran dalam perkara-perkara yang melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah, atau bahkan ketergelinciran kita untuk mengikuti hawa nafsu dibandingkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sudah tahu apa sebab-sebab kita bisa tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mesti mewaspada ataupun waspada terhadap perkara-perkara tersebut. Barakallahu fikum. Dan kita akan melanjutkan manfaat-manfaat daripada zikir. Faedah demi faedah daripada manfaat zikir. Sekali lagi, ikhwan fillah rahimahumullah, tatkala kita mendengarkan zikir yang memiliki manfaat demikian dan demikian, ini bukan hanya sekedar kita mencatat, mendengar, lalu selesai. Tidak. Justru ini disampaikan agar kita termotivasi untuk menjaga diri kita, terus berjalan di atas jalan yang lurus, terus berjalan di atas jalan al-haq. Jangan sampai kita barakallahu fikum keluar daripada jalur yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan kita sudah paham ilmunya. Seorang yang paham ilmunya itu bisa tergelincir, bisa salah arah disebabkan dua sebab tadi, yaitu karena dia sibuk dengan kelalaian ataupun terus berada di atas kelalaian, ataupun mengikuti hawa nafsunya dibandingkan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan melanjutkan faedah demi faedah daripada zikir ini. Barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan ataupun sudah membacakan faedah yang ke-19. Dan sekarang kita akan masuk kepada faedah yang ke-20. Kita langsungkan barakallahu fikum. Qala al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala al-20 faedah yang ke-20. Kata beliau rahimahullahu taala, annahu yuzilu al-wihshah baina al-'abdi wa baina rabbi tabaraka wa taala. Bahwasanya zikir itu akan menghilangkan kesunyian. Al-wihshah, kesunyian, kesepian, antara hamba tersebut dengan Rabbnya tabaraka wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mungkin tergambar pada kita di rumah, keluarga lengkap semua, ada ayah, ada sang ayah, ada sang ibu, ada beberapa anak-anaknya, ya. Tapi rumah itu kok sunyi, gak ada yang bicara di dalamnya. Semua diam, semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya. Walaupun di dalam rumah tersebut banyak anggota keluarganya, tapi sunyi, sepi. Ya. Tidak ada terjadi komunikasi di dalamnya. Ya, barakallahu fiik. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula peran zikir antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fiik. Seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi, ya, barakallahu fiik, tidak sunyi. Menjadi terkoneksi. Ya, tersambung hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia mengenal Allah, Allah mengenalnya. Ya. Dia, ya, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun memberikan kebutuhan-kebutuhannya. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya, ini adalah manfaat zikir yang ke-20, yaitu apa? Yaitu zikir tersebut akan menghilangkan kesunyian antara hamba dengan Rabb-nya tabaraka wa taala. Fa innal ghafila bainahu wa bainallahi 'azza wa jalla wahshah. Maka sesungguhnya orang yang lalai, ya, orang yang lalai antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala ada kesunyian, ada kesepian. Ya, tidak terkoneksi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lalai daripada zikir kepada Allah, sekali lagi, selain zikir dengan lisan, zikir dengan anggota badan, zikir dalam hatinya, apabila ini semuanya tidak ada, maka sunyi, sepi hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, mungkin bisa kita analogikan, ya, pada zaman yang modern ini, ya, antara di satu rumah, satu keluar, rumahnya kecil, tidak besar. Ya, barakallahu fikum. Ada ayah, ada seorang suami dan istri dan anak-anaknya. Ya. Tapi semua anggota keluarga ini ataupun di rumah tersebut yang kecil itu menjadi sepi sunyi. Tidak ada komunikasi antara mereka. Apa penyebabnya? Penyebabnya juga karena mereka lalai. Apa di antara alat yang membuat mereka terputus koneksinya, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah gadget, smartphone, handphone, ya, barakallahu fikum. Jadi sang ayah punya handphone sendiri, sang ibu punya handphone sendiri, suami punya handphone sendiri, istri punya handphone sendiri, anak punya handphone sendiri, masing-masing sibuk dengan, ya, sosial medianya masing-masing. Padahal dalam satu rumah, ya, barat tidak pernah menyapa, tidak pernah komunikasi, subhanallah, ya, barakallahu fiik. Nah, maka dia lalai, sang ayah lalai dari mentarbiyah anak dan istrinya, ya, barakallahu fiik. Ataupun sang suami lalai dari mentarbiyah istrinya, sang ayah lalai dari mentarbiyah anaknya, sang istri lalai daripada melayani suaminya, sang ibu lalai daripada mendidik anak-anaknya. Demikian pula sang anak lalai dalam apa? Dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Barakallahu fiik. Nah, maka ini analogi dalam kehidupan apa? Kita sehari-hari di lingkup rumah tangga kita. Nah, maka yang lebih besar lagi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hamba itu sibuk dengan urusan dunia, ya, sibuk untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tidak pernah kenal yang namanya ngaji, ya, tidak pernah kenal yang namanya salat, ya, tidak pernah kenal yang namanya berinfak, sedekah dan amal-amal saleh yang lainnya, maka bagaimana dia bisa terkoneksi antara hatinya, dirinya dengan Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Barakallahu fiik. Ya, maka salah satu jalannya adalah dengan zikir. Apabila ingin suasana ceria, suasana harmonis antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. dengan hati, ya, meyakini segala apa yang Allah janjikan, ya, dengan lisan mengucapkan kalimat-kalimat zikir, dengan anggota badan bergerak untuk beramal saleh, maka hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi istimewa, menjadi hidup. Barakallahu fikum. Nah, ini manfaat atau faedah yang ke-20. Kemudian Al-Qayyim rahimahullah melanjutkan faedah yang berikutnya, al-hadiyatu wal-ishrun, faedah yang ke-21, manfaat yang ke-21 daripada zikir. Kata beliau rahimahullah ta'ala, anna ma yadhkuru bihi al-'abdu rabbahu 'azza wa jalla min jalalihi wa tasbihihi wa tahmidihi yadhkuru bi sahibihi 'inda shiddah. Nah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya seorang hamba tatkala dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Rabb-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengingat Rabb-nya dari siapa? Dari keagungannya, keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa tasbihi, dan bertasbih kepada Allah, wa tahmidihi, dan dia bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berzikir kepada Allah ini? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, yadhkuru bi sahibihi 'inda shiddah. Allah Subhanahu wa taala akan mengingat, ya, hamba yang berzikir tersebut di saat dia mendapat kesulitan. Ya. Di saat dia mendapat kesempitan, kesusahan, kepayahan, syiddah. Ya, barakallahu fiik. Nah, maka sekali lagi, jangan anggap remeh zikir. Jangan anggap remeh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu Allah akan mengingat dirinya. Artinya apa? Lisan ini apabila dibasahi dengan zikir, tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan capek, jangan letih, jangan bosan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fiik. Bayangkan ikhwan fil din rahimakumullah. Hari ini berapa banyak manusia yang lisannya basah dengan perkara-perkara yang kotor, dengan perkara-perkara yang melalaikan. Contoh kita, ya, berapa banyak dari manusia, khususnya kaum muslimin wal muslimat, lisannya basah dengan nyanyian-nyanyian, ya, dengan menyanyi, melantunkan lagu-lagu dan segala macamnya, ya, barakallahu fikum, ya. Tidak pernah lisannya basah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lisan yang seperti ini ingin berharap tatkala dia nanti sakaratul maut bisa mengucapkan kalimat tauhid, ya subhanallah. Ya. Barang siapa yang selama hidupnya, ya, dia lebih mendominasi perkara-perkara yang dia sukai seperti bernyanyi, ya, barakallahu fikum, maka itu akan terbawa di saat dia sedang sakaratul maut. Ya. Nah, disebutkan juga ini oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Orang yang suka menyanyi, gemar menyanyi, nanti ketika sakaratul maut yang diucapkan, ketika ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia akan mengucapkan na na na na na, menyenangkan, bersenandung dengan lagu-lagu yang dia sukai tersebut. Demikian pula orang yang hobinya berdagang, ya, Dia bukan tidak boleh berdagang, boleh, tapi perdagangannya ini menyebabkan dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia siapa? Senang dengan apa? Sibuk dengan tawar-menawar harga. Nanti ketika sakaratul mautnya, maka itu akan keluar dari lisannya. Ya, ini sekian, ini dua, ini sejuta, sudah kurang lagi. Ya. Nah, enggak bisa. Semua dengan sendirinya karena itulah lisannya basah dengan itu. Ya, barakallahu fiik. Jadi amalan tatkala kita hidup itu sangat berpengaruh kepada akhir daripada kehidupan kita nanti, barakallahu fiik. Nah, maka ikhwan fil din rahimakumullah, apabila seorang hamba berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dari keagungan dan bertasbih serta bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat, menyebut hamba tersebut dikala hamba tersebut berada di dalam kesulitan. Ya, barakallahu fiik. Nah, kemudian kata فقد روى الإمام أحمد في مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. Beliau menukil sebuah riwayat daripada Imam Ahmad dalam musnadnya dari Nabi SAW, beliau bersabda, innama tadkuruna min jalalillahi azza wa jal min tahlili wa takbiri wa tahmili yata'aqafna hawla al-'arsh lahunna dawiyun kadawiyin nahr yadhkurna bisahibihinna apabila yuhibbu ahadukum an yakuna lahu ma yunkar bihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya apa yang kalian sebut dari keagungan Allah Subhanahu wa taala, dari bacaan tahlil la ilaha illallah, dari bacaan takbir Allahu akbar, dari bacaan tahmid alhamdulillah, yata'aqafna haula al-'arsy. Ya. Semua lafaz-lafaz tadi, lafaz-lafaz dikit tersebut akan melingkar mengelilingi arsh. Masya Allah. Ya, jadi lafaz yang kita sebutkan tadi dari tahlil la ilaha illallah, Allahu akbar, walhamdulillah, barakallahu fiik, itu nanti di hari kiamat akan melingkar di atas arsh. Suara-suara itu, bacaan-bacaan itu. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ya. Nah, dan mereka memiliki suara seperti suara lebah. Ya, bagaimana suara lebah yang bergurumun yang begitu banyaknya? Ya, suara lebah. Nah, seperti itulah nanti di arsh, suara dikit-dikit kita. Ya, barakallahu fiik. Nah, yadhkurna bisahibihinna. Mereka itu berzikir kepada hamba yang berzikir tersebut. Artinya apa? Dibalas, disambut zikir kita dulu ketika di dunia. Ini zikirnya simulan, ya, kerumunan lebah atau suaranya seperti kerumunan lebah yang sangat banyak. Ya, di arsy Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, apabila yuhibbu ahadakum an yakuna lahu ma yudhkar bihi, apakah dari ada dari kalian yang tidak suka untuk disebut dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Masyaallah. Ya. Artinya apa, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Kalimat zikir yang kita sebutkan ini tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwan fillah rahimakumullah, tatkala misal sering mungkin kita berkendara sepeda motor, ya, barakallahu fikum, ini hati-hati. Ya, kalau naik motor sendiri biasanya syaitan yang duduk di belakangnya untuk mengajak kita, ya, mengingat perkara-perkara yang, ya, mengajak hawa nafsu ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Mengajak kita untuk bernyanyi-nyanyi. Maka lawan akan hal itu dengan lisan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naik motor sendiri zikir terus. Ya, jangan berikan kesempatan syaitan untuk apa? Untuk mendekap kita, menguasai kita, dan mengarahkan lisan kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Dan di waktu-waktu yang lainnya, mungkin seperti ke ladang misalnya, ya. Nah, barakallahu sambil nyambul, ya, barakallahu fikum, ya, sambil nandur, masya Allah, lisan jangan berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah sia-sia hal ini. Allah sebagai saksi atas setiap perbuatan hambanya, barakallahu fikum. Nah. Nah, kemudian jadi ini yang ke-21, ya. Apabila hamba tersebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengingatnya di saat dia sulit kesulitan, kemayahan, kesusahan. Mungkin dililit hutang misalnya, atau barakallahu fikum dapat musibah, ya, dia butuh pertolongan segera misalnya. Allah segera akan mengingat dirinya dan akan menolong dirinya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang berikutnya, athaniyatu wal ashrun yang ke-22. Nah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, anna al-'abda idza ta'arrafa ila Allah ta'ala bi dhikrihi fi ar-raqaa harabahu fi syiddah. Ya, baru. Nah, sesungguhnya seorang hamba apabila dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, dengan mengingat Allah, dengan menyebut nama Allah di kala lapang, di kala waktu yang lapang, yang longgar, ya, yang nyaman, yang dalam keadaan dia mendapat nikmat, ya barakallahu fikum. Na'am. Ya. 'Arafahu fi syiddah. Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalnya, mengenal dirinya di kala sempit, di kala dia sulit, di kala dia kesusahan, di kala dia kepayahan, di kala dia terlilit berbagai macam masalah. Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya barakallahu fikum. Maka dengan kata lain, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau hari ini ya, kita punya masalah yang sulit untuk kita pecahkan ataupun sulit untuk kita cari jalan keluarnya, mungkin itu disebabkan karena kurangnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus dikedepankan dari setiap muslim. Ya. Jangan ya, ketika ada masalah yang disalahin orang lain dulu. Enggak boleh seperti itu. Seorang muslim apabila dia mendapat musibah, ya, yang pertama yang harus dia kedepankan adalah muhasabah, introspeksi diri. Ini disebabkan karena dosa-dosaku, ini disebabkan karena kesalahanku, ini disebabkan karena kemaksiatanku, sehingga Allah Subhanahu wa taala timpakan aku musibah yang seperti ini. Barakallahu. Jangan kau ini simulasi seperti itu, jangan sih seperti ini. Kalau enggak bisa seperti ini, tidak. Jangan demikian. Ya, barakallahu. Nah, sehingga kepada bidin rahimani wa rahimakumullah, maka apabila di waktu yang longgar, di waktu yang lapang, di waktu yang santai, ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah ini semua akan berbuah, akan memberikan pengaruh di saat-saat sulitnya kita. Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, membantu kita pada waktu itu. Nah, kemudian yang berikutnya, Al-Fatihah wal-Ashrun yang ke-23. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, annahu yunji min azabillahi ta'ala. Bahwasannya zikir itu akan menyelamatkan ya, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya. Zikir akan menyelamatkan seorang hamba dari azab. Ya Subhanahu. Yang namanya azab yang mengerikan. Ya, barakallahu fiik. Maka apabila kita ingin selamat dari azab Allah, ya, apakah azab yang Allah segerakan di dunia atau azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan di alam barzakh, di alam kubur, atau azab yang Allah sudah persiapkan nanti di an-nar, di neraka Allah Subhanahu wa taala wa iyad billah. Maka apabila kita ingin selamat daripada itu semua, banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fiik. Ya, ingat, semua aspek zikir, ya, semua ini harus terwujudkan, baik dari hati, dari lisan, dan anggota badan, semuanya harus ya, diarahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fiik. Nah, kemudian yang berikutnya, Arabi'atu wal 'ashrun, yang ke-24. Annahu sabab tanzil as-sakinah wa ghashyan rahmah wa hufuf al-malaika bidzalika kama akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ke-24, bahwasanya zikir itu ya sebab, sebagai sebab turunnya ketenangan as-sakinah. Ya, zikir itu sebab turunnya ketenangan. Ya, barakallahu fikum. Jadi, dengan kata lain, kalau kita ingin hidup tentram, tenang, adem, ayem, baik dalam lingkungan internal keluarga kita maupun dalam lingkungan bermasyarakat, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang sifatnya pribadi, ya, atau zikir yang sifatnya memberikan manfaat kepada orang banyak, kepada masyarakat, kepada keluarga dengan amal saleh, ya barakallahu fikum, dan bersaling bertaawun, barakallahu fikum. Ini kan bagian zikir juga. Ya, nah, insyaallah taala Allah akan memberikan ketenangan hidup bagi kita semua warahmatullahi. Kemudian apa? Wa ghasyal rahmah, dan dilingkupi Allah akan melingkupi hamba tersebut dengan rahmatnya. Masyaallah. Ingat kepada diri rahimahumullah, sekali lagi kalau seandainya dosa-dosa, kalau seandainya Allah ingin melakukan persidangan kepada seorang hamba, ya secara persidangan yang ya barakallahu fikum yang dipahami oleh manusia, ya, yaitu apa? Ditimbang dosa-dosanya dengan kebaikan-kebaikan, maka niscaya pasti ya semua manusia itu ya lebih berat timbangan kejelekannya daripada kebaikannya. Dan bisa jadi ya barakallahu fikum orang tersebut langsung Allah seret ke neraka. Ya, maka kita butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa ya membalikkan keadaan. Harusnya Allah Subhanahu wa taala mendepak kita dalam neraka dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan rahmatnya Allah gugurkan itu semua dosa-dosa kita yang lebih berat daripada kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, melalui rahmat Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kita masukkan neraka Allah dari sisi peradilan tadi, ya barakallahu fikum, timbangan tadi, tapi Allah ambil kita, Allah masukkan kita dalam jannahnya Allah, syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan khabar kepada hamba-hambanya. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Raihlah, kejarlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa. Ya, segala dosa-dosa. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, apabila kita ingin mendapatkan ya curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka barakallahu fikum, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab, zikir tersebut menjadi sebab dikelilinginya oleh para malaikat. Orang yang berzikir itu akan dikelilingi oleh para malaikat. Ya. Apa tugasnya malaikat mengelilingi orang berzikir? Akan menjadi saksi. Menjadi saksi, mendoakan, ya, meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hamba tersebut dimasukkan dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas malaikat yang mengelilingi hamba-hamba yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan dianggap wah, ngapain malaikat kok ikut-ikut apa berdiri malaikat, apa faedahnya? Itu dari faedah. Dia akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, si fulan wa'alan pada hari ini, jam sekian, ya, dia selalu mengingatku ya Allah. Maka aku mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosanya dan masukkanlah dia dalam jannahmu ya Allah. Nah, ya, barulah inilah misi tujuan para malaikat, ya, menaungi hamba-hamba yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apabila makhluk yang suci memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka bisa jadi kemungkinan besar Allah akan mengijabah insyaallah taala. Maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar barakallahu fikum, ya, kita dilingkupi ataupun dikelilingi ataupun dinaungi oleh para malaikat. Sebagaimana telah disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan hadis ini barakallahu fikum. Nah, kemudian yang berikutnya al-khamisatu wal 'ishrun, faedah yang ke-25, annahu sababu ishtighal lisani 'anil ghiba wal namima wal kadhib wal fuhsh wal batil. Sesungguhnya zikir itu ya akan menjadi sebab disibukkannya lisan seorang hamba dari perbuatan riba. Ya, perbuatan riba. Riba menceritakan kejelekan orang lain. ya, di belakangnya. Jadi kalau nggak betul, dia memang melakukan kesalahan ini, dia melakukan dosa ini, kemudian diceritakan kepada orang yang lain, ini riba, ya, barakallahu fikum. Tidak, ini haram hukumnya, tidak boleh seperti ini, barakallahu fikum. Maka apabila hamba itu sibuk dengan zikir, maka dia tentu saja akan terbebas, terlepas daripada ajakan-ajakan syaitan untuk melakukan perbuatan riba, ya, membicarakan kejelekan orang lain. Demikian pula an-namimah, yaitu an-namah, ya, barakallahu fikum. Ya, nah, ikhwan fi din rahimah dan rahimahullah, di antara sebab, ya, runtuhnya persaudaraan sesama ahli sunnah, ya, persaudaraan antara ahli sunnah, ya, itu bukan syubhat kesyirikan, tidak, syubhat kebid'ahan, bukan, ya, ajakan kemaksiatan, bukan, tapi apa? Tapi adanya tahrish, saling mengadu domba, saling membicarakan, ya, barakallahu fikum, kejelekan saudaranya dengan saudara yang lain, tujuannya untuk diadu domba, ya, karena ketidaksenangan cemburuan dengan si Allah dari sisi ini, ya, barakallahu fikum. Nah, kalau syaitan ingin mengeluarkan seorang ahli sunnah dengan syubhat kesyirikan, insyaallah tidak mampu, tidak akan mampu, karena dia sudah memahami ilmunya, mana tauhid, mana syirik. Apabila syaitan ingin menjebak anak manusia dengan kebidahan, insyaAllah ta'ala akan kembali. Karena itu apa? Ini bidah, ini sunnah. Tapi dengan emosi, ya, dengan emosional, seorang hamba itu yang akan disentuh oleh syaitan. Salah satunya apa? Dengan riba, dengan namimah, ya, barakallahu fiik. Dengan membicarakan kejelekan orang, dengan saling adu domba atas sesama saudaranya. Ini yang akan membuat persaudaraan yang terakhir sunnah itu bisa jatuh, bisa hilang. Maka ikhwan fi din rahimakumullah, sibukkanlah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ngobrol atau berbicara yang sifatnya ghibah dan namimah. Nah, kemudian dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadi sebab tersibukkannya lisan ini daripada al-kidzib, yaitu kidusan. Ya. Dan al-fuhsy, yaitu kata-kata kotor. Ya, barakallahu fiik. Nah, ya, ini sudah jelas, ya, sudah banyak contohnya. Ya, sekali lagi, berapa banyak sekarang anak-anak kaum muslimin lebih senang saling sapa dengan kata-kata kotor. Ini apa penyebabnya? Karena lisannya tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, saling apa? Istilahnya misu. Ya, barakallahu. Ini apa penyebabnya? Karena lisannya kurang daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga keluar kata kalimat-kalimat kotor kepada saudaranya, barakallahu fiik. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan satu lagi ucapan kebatilan. Ya, ucapan kebatilan maksudnya apa? Ya, tadi suka menyebarkan syubhat, ngajak orang kepada perkara yang haram. Nah, ya, jadi apabila dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala akan terbebaskan dari ucapan-ucapan yang kita sebutkan tadi, barakallahu fiik. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa innal 'abda la budda lahu min an yatakallam. Ya, maka sesungguhnya seorang hamba itu pasti butuh dengan berbicara. Ya, jadi manusia itu pasti berbicara ketika hidupnya, enggak mungkin dia bisu, pasti berbicara. Fa idza yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamirihi, maka kalau tidak dia berbicara, berkata-kata dengan zikir kepada Allah dan mengingat perintah-perintah Allah, takallama bi hadhihi muharramat aw ba'daha, maka dia pasti akan berbicara dengan keharaman-keharaman atau sebagian daripada keharaman-keharaman tersebut. Maksudnya apa? Kalau lisan ini tidak disibukkan dengan zikir, pasti dia akan berbicara tentang perkara-perkara yang haram. Ya, barakallahu. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa la sabila ila as-salamati minha al-baqas illa bi dzikrillah ta'ala." Dan tidak ada jalan menuju keselamatan dari ucapan-ucapan keharaman. Ya, sama sekali tidak, tidak ada. Kecuali apa? Bi dzikrillah ta'ala, kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menemukan saudara kita, keluarga kita sering isu, maka ingatkan dia untuk berzikir kepada Allah. Ya, ganti kalimat itu dengan astagfirullah, subhanallah, ya barakallahu, nah masya Allah. Ya, kalau dia melihat semua ketakuman, semua masya Allah. Kalau dia semua yang keanehan, ya, yang dia tidak sukai, katakan subhanallah. Ya, kalau dia mendapat nikmat, puji Allah, alhamdulillah. Ya, nah barakallahu. Nah, jadi lisan ini dibiasakan untuk mengucap kalimat-kalimat zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wal musyahadatu wa tajribatu syahidan bidzalika." Dan apa yang disaksikan dan apa yang dicoba kedua hal ini sebagai saksi perkara-perkara tersebut, artinya ini sudah terjadi, bukan perkara yang baru, bukan perkara yang aneh. Seorang yang tidak mau berzikir kepada Allah pasti lisannya akan mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang haram. Barakallahu fiik. Faman 'awwada lisanahu dzikrullah, maka barang siapa yang membiasakan lisannya dari berzikir kepada Allah, shada lisanuhu 'anil batil wal lagwi, akan terpelihara lisannya dari barakallahu fiik kebatilan dan perkara-perkara yang sia-sia. Wa man yabisa lisanuhu 'an dzikrillah ta'ala, dan barang siapa yang lisannya kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tarawwada bi kulli batil wa lagwi wa khushin wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan barang siapa yang lisannya kering dari zikir kepada Allah, akan dibasahkan lisan itu dengan setiap ucapan-ucapan kebatilan dan ucapan-ucapan yang sia-sia dan juga ucapan-ucapan yang kotor. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa nabiyyin rahimah wa rahmatullah. Faedah yang terakhir yang kita sebutkan ini, maksudnya terakhir pada kesempatan ini karena masih panjang lagi nomor-nomor faedah yang berikutnya, ini mengingatkan kita untuk senantiasa yang menjaga lisan, melatih lisan untuk terhindar dari apa? Ghibah, namimah, kadzib, fuhsh, ya al-batil. Ya barakallahu fiik, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat sekali lagi, orang yang berzikir kepada Allah sekali tidak pernah sia-sia. Ya, basah lisannya, kemudian letih lisannya, itu semuanya akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala bisawab. Mungkin di sini dulu, sampai sini dulu. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Biarillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.